Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira Thumma amma ba'd Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di waktu duha ini, kembali kita melanjutkan pelajaran ayat-ayat Tauhid. Dan insyaAllah kita akan membaca di bab tentang dalil-dalil Tauhid. Bagi bapak ibu yang memiliki buku seperti ini, dengan judul ayat-ayat Tauhid, silahkan dibuka mulai halaman 18. Nanti insya Allah penulis akan menyebutkan beberapa ayat yang menceritakan tentang fenomena. Fenomena di mana ada orang ketika mendengar nama Allah, dia kurang suka. Begitu giliran dia mendengar nama berhalanya, orang yang dia agungkan, orang yang dia puja, dia sangat bahagia, dia sangat suka. Realita itu ada di masa jahiliyah dan juga ada di masa sekarang. Sehingga nanti kita bisa bandingkan bagaimana respon batin yang dimiliki oleh orang yang masih punya kecenderungan, punya ketergantungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan baca terlebih dahulu 3 ayat. Yang pertama surat Al-Isra ayat 46. Yang kedua Az-Zumar ayat 45. Dan yang ketiga adalah surat Ghafir ayat 12. Nah. Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dalil-dalil tauhid. Allah berfirman, Wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallau ala adbarihim nufura. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang melarikan diri karena benci. Quran Surat Al-Isra ayat 46. Wa idza dzukirallahu wahdahu ma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min dunihi idzahum yastabsyirun. Dan apabila yang disebut hanya nama Allah, kesal sekali hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Namun apabila nama-nama sembahan selain Allah disebut, tiba-tiba mereka menjadi bergembira. Quran Surat Az-Zumar ayat 45. Dalikum bi'annahu idha tu'iyallahu wahdahu kafartum. Wa iyusrok bihi tu'minu. Falhukmu lillahil aliyil kabir. Yang demikian itu karena sesungguhnya kamu mengingkari apabila diseru untuk menyembah Allah saja. Dan jika Allah dipersekutukan, kamu percaya. Maka keputusan sekarang ini adalah pada Allah yang maha tinggi, maha besar. Quran Surat Ghafir ayat 12. Nah, 3 ayat yang tadi sudah kita dengar. Pertama Surat Al-Isra ayat 46. Wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallau ala adbarihim nufura. Apabila engkau menyebut Tuhanmu, Rabbmu fil qur'an, dalam Al-Quran. Wahdahu semata, sehingga tidak menyebutkan, tidak menyinggung Tuhan-Tuhan selainnya. Wallau ala adbarihim nufura, mereka pun berpaling melarikan diri, karena benci. Nufur itu bentuk jamak dari kata nafir. Sebagaimana ku'ud bentuk jamak dari kata qa'id. Wallau ala adbarihim nufura, mereka berpaling dan lari, disebabkan karena kebenciannya. Ibnu Katsir mengatakan, walau ala adbarihim nufura, disebutkan oleh Qatadah, qala Qatadah, menjelaskan tafsir dari ayat ini, innal muslimina lamma qalu la ilaha illallah. Sesungguhnya orang muslim ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah, angkara dzalikal musyrikun, maka itu diingkari oleh orang-orang musyrik. wa kaburat alaihim, dan orang-orang musyrik juga merasa sombong di hadapan la ilaha illallah. Wa daqaha iblisu wa junuduhu, dan iblis merasa marah, demikian pula pasukan-pasukannya. Fa'aballahu illa ayyumdiyaha wa yansuraha, maka Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk tetap mempertahankan la ilaha illallah dan menolong orang-orang yang memperjuangkan la ilaha illallah. Tayyib. Sehingga orang musyrikin ketika mereka mendengar nama Allah semata, mereka tidak suka. Ketika mereka mendengar istilah tauhid, mereka itu tidak suka dengan istilah seperti itu. Mereka benci dengan kalimat tauhid, dengan kalimat yang intinya anti dari kesyirikan. Mereka tidak suka. Yang mereka suka adalah kalimat-kalimat yang justru mengarah kepada kesyirikan. Sehingga mereka berpaling, mereka tidak suka, bahkan menggunakan istilah-istilah yang tidak kurang sopan ya. Menyebut dengan sebutan radikal, atau dengan sebutan apalagi Islam garis keras. Ketika ada orang yang menyinggung kata tauhid, atau anti syirik. Di ayat berikutnya, surat Az-Zumar, ayat 45. Wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minun. Isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Apabila disebut nama Allah semata, isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Maka hati orang-orang yang tidak beriman itu kesal. Hati orang yang tidak beriman kepada akhirat, dia merasa kesal. Sebaliknya, wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabsyirun. Kalau disebut selain Allah, mereka itu bergembira. Di tafsir Ibnu Katsir, sama sebagaimana surat Al-Isra ayat 46, idza qila la ilaha illallah, apabila disebut la ilaha illallah, isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah, merasa jengkel orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Disebutkan dalam ayat yang lain, yaitu surat As-Saffat ayat 35, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka itu apabila dinyatakan di hadapan mereka la ilaha illallah, mereka bersikap sombong. Artinya tidak mau mengikuti dan tunduk kepada la ilaha illallah. Faqulubuhum la taqbalul khaira. Maka hati mereka menolak kebaikan. Wa man lam yaqbal al khaira yaqbal syarr. Dan kalau mereka menolak kebaikan, maka mereka menerima keburukan. Sehingga kalau tauhid mereka anti. Tapi kekufuran mereka masya Allah welcome. Mereka terima dengan sukacita. Wa idza dzukira alladziina min duni, dan apabila disebut selain Allah, minal asnam wal andad, berhala-berhala dan sekutu-sekutu. Idza hum yastabsyirun ay yafrahun. Tiba-tiba mereka merasa bergembira, mereka merasa senang. Sehingga mereka bangga dengan sesembahan yang mereka punya. Dzalikum bi'annahu idza du'iyallahu wahdahu kafartum. Di surat Ghafir Allah berfirman. Yang demikian itu karena ketika disebut nama Allah semata, kafartum, kalian kafir. Wa iyyushrak bihi tu'minu, dan jika Allah dipersekutukan kalian malah percaya. Fal hukmu lillahil aliyil kabir, maka hukum itu milik Allah, keputusan sekarang ini adalah milik Allah al aliyil kabir, zat yang maha tinggi lagi maha besar. Baik, memang jadi begini, kecenderungan manusia itu bisa dilihat dari bagaimana cara dia bersikap dan bagaimana cara dia memilih. ada sebagian orang yang punya kecenderungan. Sukanya memang serong kiri. Nyerongnya ke kiri terus. Akhirnya sampai dia menyatakan dirinya sebagai Islam kiri. Pernah dengar ya? Islam kiri. Dulu sempat viral. Sekitar tahun 2000-an. 2000 awal ya. Sekitar tahun 2000 awal. Gerakan Islam kiri. Dan mereka bangga dengan kalimat itu. Gerakan Islam kiri. Dan memang mereka suka dengan yang serong kiri. Komunis mereka suka. Kemudian sosialis mereka suka. Yang gaya-gaya nyeleneh mereka suka. Bahkan tokohnya adalah orang yang dianggap paling punya pengaruh dalam ormas. Lalu mengajak mereka yang terpengaruh dengan pemikiran liberal. Sehingga mereka memang sengaja untuk milih yang buruk. Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kata Ibnu Katsir rahimahullah, ketika orang tidak menerima kebaikan, maka dia akan menerima keburukan. Idza lam yaqbal al-khaira yaqbal asyarr. Kalau mereka tidak menerima kebaikan, mereka akan menerima keburukan. Nah, itulah konsekuensi ketika orang lebih memilih keburukan dibandingkan kebaikan. Disebutkan pula dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walakinnakum la yuhibbuna an-nasihin." Ada. Jadi ketika Nabi itu menjelaskan kepada mereka, sang Nabi ini mengatakan, ada di surat Al-A'raf ayat 79. Allah menceritakan tentang Nabi Saleh alaihi salatu wasalam. Nabi Saleh mengatakan, "Wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin." Saleh mengatakan, "Ya qaumi, wahai kaumku. Wahai kaumku, laqad ablaghtukum risalata rabbi. Sungguh aku telah sampaikan risalah dari Rabbku. Wa nasahtu lakum, dan aku telah memberikan nasihat kepada kalian. Walakin la tuhibbuna an-nasihin." Tapi kalian enggak suka dengan orang yang menasihati. Jadi kalau dikasih kebaikan mereka malah enggak suka. Mereka malah milih keburukan. Walakin la tuhibbuna an-nasihin. Tapi kalian enggak suka orang yang memberi nasihat. Padahal Nabi ini datang dalam rangka memberi apa? Kebaikan. Tapi malah ditolak. Mereka enggak mau terima. Mereka malah dimusuhi. Sebaliknya, para preman itu dijadikan teman. Sehingga mereka malah senang berkawan dengan preman, benci ketika mendekat orang soleh. Senang berkawan dengan orang kafir, benci ketika melihat ada orang yang menegakkan tauhid. Senang ketika disebut kuburan. Ya, kuburan-kuburan itu. Senang dia, bangga. Di saat yang sama dia benci kalau dengar kalimat tauhid. Dia benci kata tauhid itu, benci dia. Syirik juga benci. Ya. Ada satu pembahasan tentang masalah tiaroh. Ya. Apa itu tiaroh? Yaitu berkeyakinan sial karena melihat kejadian tertentu. Terus kita coba bahas ya. Kita cari tiaroh ini di web. Ada salah satu web ormas yang cukup besar. Dia enggak mau speser pun nyebut kata syirik. Sehingga di situ kalimatnya ya, kalimat diperhalus. ya ini adalah sebuah penyimpangan yang tidak benar, ya, yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang muslim. Sehingga nyebut kata syirik itu alergi. Kata syirik, kata bid'ah itu alergi. Kita juga tidak tahu. Ya, kata kafir itu alergi. Ya. Kenapa alergi? Itu kan istilah dalam Al-Quran. Hal yang biasa dalam Al-Quran. Tapi giliran menyudutkan Wahabi, wah, fasih. Sehingga dia di sini dia merasa, Masya Allah, dia punya pengalaman apa sampai kebenciannya kepada Muslim yang seperti ini begitu mendarah daging. Sebaliknya, kepada orang kafir, mereka berusaha malah mendekat. Kita juga tidak tahu. Ini kan bukan negara minoritas. Baik. Sekarang Wahabi jumlahnya berapa? Kalau misalnya Wahabi dianggap minoritas, kenapa mereka juga nggak dirangkul? Ini juga bukan negara mayoritas ya. Kalau bicara masalah minoritas dan mayoritas. Kita harus toleran kepada yang minoritas. Enggak kok, buktinya yang minoritas ditindas. Jadi, seperti itulah yang kecenderungan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ada orang ketika mendengar nama Allah, seperti ini Pak, kalau sakit, itu diruqyah. Syarat ruqyah seperti ini, ini garis keras, Wahabi. Tapi giliran, ada orang yang cerita, kemarin kalau pas saya punya masalah seperti ini, saya ke kuburan ini. Oh iya, saya juga punya pengalaman yang sama. Berhasil saya. Itu memang, Masya Allah. Masya Allah. Wah, Alhamdulillah, berhasil. Ya. Kalimat pujian keluar, menunjukkan dia rasa suka, bangga, kepada kuburan-kuburan tertentu, atau tempat-tempat yang dia keramatkan, sehingga dia senang ketika mendengar situs-situs kesyirikan diangkat, di saat yang sama dia benci ketika mendengar dakwah tauhid ada di permukaan. Dan seperti itu dibanggakan. Akhirnya mereka pun merasa kalau kita mati kemudian mengaku, saya adalah penganut Kiai Fulan, penganut Kanjeng Fulan, maka nanti kita akan selamat. Ya. Sehingga dia merasa bangga dengan itu, tapi di saat yang sama, tauhidnya dikerdili. Maka, jadi, kalau kita memperhatikan, saya tidak mengatakan bahasanya, mereka telah keluar dari Islam, tidak. Cuman kita sedang melakukan pendekatan karakter. Betapa persisnya karakter ini dengan yang itu. Kemiripan seperti ini ada berdasarkan penjelasan yang ada dalam Al-Quran dan realita yang bisa kita lihat di lapangan. Baik, sekarang kita akan baca firman sabda hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Mu'ad bin Jabal ila nahwi ahli Yaman qala lahu innaka taqdamu ala qaumin min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ila an ila ila ayu wahidullah ta'ala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, ketika Nabi SAW mengutus Mu'ad ke Yaman, ia pun berkata padanya, sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab, maka jadikanlah dakwah engkau pertama kali pada mereka adalah supaya mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari nomor 7372 dan Muslim nomor 19. Tentang pengutusan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ke daerah Yaman. Mu'ad ibn Jabal, salah satu di antara ulama yang ulama sahabat, dan Nabi SAW pernah mengatakan, wa'alamuhum bil halali wal haram Mu'ad. Yang paling paham tentang halal haram adalah Mu'ad. Dan beliau diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Yaman di usia yang masih sangat muda. 20-an. Bahkan belasan atau 20-an ya. 20-an. Ya mungkin 22 atau 23. Jadi masih di awal-awal usia 20-an. Berangkat ke Yaman bersama beberapa sahabat yang lain, termasuk di antaranya adalah bersama Abu Musa Al-Asy'ari, juga beberapa sahabat yang lainnya. Jadi ini rombongan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad, kemudian ini diutus di titik ini, di titik ini, di titik ini. Ketika itu Yaman yang punya agama, ada yang gak punya agama ya. Yang gak punya agama ya musyrikin seperti yang ada di Mekah. Penduduk Yaman yang punya agama itu agamanya Nasrani. Maka Mu'ad diberitahu, innaka taqdamu ala qaumin min ahlil kitab. Kamu nanti akan mendatangi sekelompok kaum di kalangan ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum. Maka jadikan pertama kali yang kau serukan kepada mereka adalah ayyuhidullah ta'ala. Mengesakan Allah semata. Yaitu ajak mereka untuk mengesakan Allah, mentauhidkan Allah. Maka ini dalil bahwa ahli kitab ketika itu kafir. Sehingga Mu'ad diminta agar mereka mengesakan Allah. Meskipun ahli kitab ketika itu adalah orang yang punya agama, tapi agamanya sudah diselewengkan sehingga diwarnai dengan kesyirikan. Dan Mu'ad diminta ajarkan mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dalil bahwa ketika sebelum berdakwah, maka orang itu perlu tahu latar belakang mad'u, latar belakang orang yang mau didakwai. Yang mau didakwai adalah kelompok ini. Nah, berarti dia sudah punya apa? Persiapan materi. Oh, nanti yang harus saya sampaikan ini. Kemudian dia juga tahu seperti apa kira-kira potensi pertentangannya. Oh, ahli kitab itu sisi perlawanannya seperti ini. Dan begitu seterusnya. Dengan cara demikian, maka dakwah itu bisa dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Tepat sasaran. Kemudian efisien. Dia tidak terlalu memakan banyak tenaga. Karena dia lakukan sesuai dengan latar belakang kaumnya. Nah. Dan Mu'ad, karena beliau berada di Yaman, pada saat Nabi SAW wafat, Mu'ad tidak ketemu. Dan waktu itu Nabi SAW sudah mengisyaratkan, mungkin engkau tidak akan menjumpai aku lagi. Sebelum Mu'ad diberangkatkan. Sehingga, wallahu a'lam, indikasi menunjukkan bahwasanya keberangkatan Mu'ad ke Yaman itu di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau belum mengalami sakit. Beliau masih sehat. Wallahu a'lam. Selanjutnya. An Tariq bin Asy'am radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man wahhadallaha wa kafaru bima ya'buduna min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jal. Dari Tariq bin Asyam radhiyallahu anhu dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengesakan Allah dan kafir dengan apa saja yang disembah selain Allah, maka harta dan darahnya diharamkan, sedangkan hisabnya ada pada Allah azza wa jal. Hadis riwayat Muslim nomor 23. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wahhadallah." Siapa yang mengesakan Allah? "Wa kafara bima ya'buduna min dunillah." Dan mengingkari apa yang mereka sembah selain Allah. "Haruma maluhu wa damuhu." Maka terlindungi darah harta dan darahnya. Wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla, dan hisabnya kembali kepada Allah azza wa jalla. Di sini pasangan. Pertama mengesakan Allah, yang kedua mengingkari apa? Mengingkari sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pasangan. Sehingga tidak disebut mengesakan Allah jika di saat yang sama orang itu tidak mengingkari sesembahan selain Allah. Sebagaimana tidak disebut Muslim ketika orang itu masih menganggap benarnya agama selain Islam. Kemarin saya mendapatkan sebuah status ya, yang disampaikan oleh salah satu tokoh liberal yang berafiliasi dengan dengan ormas tertentu. Dia menyampaikan sebuah pernyataan. Jadi dia mengatakan, ini enggak ketemu, cuma kurang lebih dia mengatakan, saya Muslim dan ketika saya menerima agama yang lain, itu bukan berarti bahasanya agama itu layak untuk saya pilih. Cuman saya tidak ingin mengatakan bahwa yang nanti bisa selamat di akhirat hanya Muslim. Sehingga agama ini juga bisa selamat di akhirat, agama ini juga bisa selamat di akhirat. Kurang lebih pernyataannya demikian. Sehingga dia tidak ada walak wal barok ya. Adanya dia mengakui Muslim itu benar, cuman dia tidak mau mengatakan bahwa agama selain Islam nanti dia akan celaka di akhirat. Baik, enggak ketemu ini teksnya. Dan itu menunjukkan bahwasanya dia tidak punya wala wal barok. Padahal Allah mempersyaratkan bahwa siapa yang dia beriman, maka dia harus kufur kepada tagut. Dia harus kufur kepada tagut. Tidak ketemu. Kemarin sempat saya simpan tapi ini tidak ketemu ya. Allah mengatakan di surat Al-Baqarah, yang ini sejalan dengan apa yang tadi dibaca oleh disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha." Barang siapa yang kufur kepada tagut dan dia beriman kepada Allah, sehingga ini pasangan. Maka siapa yang mengaku beriman tapi di saat yang sama dia juga mengatakan bahwa agama yang lain akan masuk surga, maka dia belum mukmin. Haruma maluhu wa damuhu, maka dia terlindungi harta dan darahnya. Artinya dia tidak boleh diganggu sebagaimana muslim yang lain. Wa hisabuhu 'ala Allah, namun hisabnya kembali kepada Allah. Maksudnya adalah bisa jadi ada orang yang masuk Islam tapi lahiriahnya saja, sementara batinnya menyimpan kemunafikan. Dan kita tidak tahu. Maka hanya Allah yang tahu dan hisabnya akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saya ulang. Maksud kalimat sedangkan hisabnya ada pada Allah azza wa jal, artinya adalah bisa jadi ada orang yang dia masuk Islam. Bisa jadi ada orang yang masuk Islam. Tapi dia munafik, Ya, sehingga dia menyembunyikan kekufuran dalam hatinya. Wa hisabu 'alallah. Darahnya terlindungi, hartanya terlindungi, tapi hisabnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok ternyata dia menipu, ya nanti urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hadis dari Ibnu Umar. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala buniyal islamu ala khamsin, ala ayyuhidu Allah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wal hajj. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara: mentauhidkan Allah, menunaikan salat, menunaikan zakat, menunaikan haji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas lima tiang. Sehingga ini menggambarkan Islam itu ibarat bangunan yang punya lima tiang. Lima tiang itu syahadatain, salat, zakat, puasa, dan haji. Seperti yang disebutkan dalam lima rukun Islam. Dan dulu pernah kita sampaikan, jika lima tiang ini roboh, maka dia kafir. Karena bangunannya roboh. Jika tiang yang pertama roboh, orang ini juga keluar dari Islam. Karena syahadatain enggak ada. Jika salah satu dari empat tiang ini yang rusak, nah ulama khilaf. Apakah dia keluar dari Islam ataukah tetap bertahan dalam posisi muslim. Ada khilaf di antara kaum muslimin. Ada khilaf di antara ulama. Dan wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat adalah jika yang roboh adalah sholat, maka dia keluar dari Islam. Tapi kalau selain sholat, tidak sampai keluar dari Islam. Wallahu alam. Sementara kewajiban Islam yang lain yang mana? Yang tidak disebutkan dalam lima rukun Islam. Kewajiban Islam yang lain yang tidak disebutkan dalam rukun Islam, ibarat pelengkap bangunan. Ada pintu, ada jendela, ada apa, langit-langit, ada dinding, dan seterusnya. Sehingga Nabi SAW menggambarkan Islam itu seperti bangunan. Ibarat sebuah bangunan, semakin sempurna Islam seseorang, maka semakin sempurna pula bangunan tersebut. Dan ketika bangunan itu semakin sempurna, maka akan terlihat lebih indah. Luarnya sempurna, dalamnya sempurna, sehingga bangunan itu terlihat kokoh dan indah. Maka kita beramal dalam agama Islam, itu ibarat kita sedang membuat sebuah bangunan Islam pada diri kita. Kita sedang membuat bangunan Islam pada diri kita. Kalau kita meninggalkan salah satu di antara kewajiban, berarti ada unsur dari bangunan rumah Islam itu yang hilang. Mungkin entah temboknya ada yang jebol satu, gentengnya ada yang hilang satu, atau jendelanya ada yang pecah kacanya. Intinya ada kekurangan disebabkan karena bangunan Islam kita ada yang tidak kita lengkapi, yaitu kita tidak melaksanakan sebagian dari kewajiban yang telah diberikan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya, aku berkata, pada dalil-dalil di atas terdapat bantahan terhadap orang-orang jahil yang mengingkari tauhid. Pada beberapa dalil di atas, kata penulis Syekh Al-Wusabi rahimahullah, terdapat bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari tauhid. Dan ya, ayat ini mereka baca juga ya. Mereka yang benci dengan dakwah tauhid, alergi dengan kata syirik, alergi dengan kata bid'ah, dan seterusnya, mereka baca ayat-ayat semacam ini. Padahal bisa jadi ayat ini mereka sendiri yang melanggarnya. Karena itu betul apa kata sebagian ulama, rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Betapa banyak orang yang membaca Qur'an sementara Qur'an itu melaknatnya. Sehingga dia membaca ayat tauhid tapi dia sendiri pelaku syirik. Bahkan dukun itu bisa jadi nyebut nama, jemput ayat Al-Quran. Pendukungnya juga sama. Ya. Perdukunan didukung. Ya. Kemudian apalagi misalnya? Persatuan para dukun didukung. Dan berafiliasi bahkan. Diterima dengan baik. Coba. Itu kalau nempel di mereka yang sering mendakwahkan tauhid, tidak cocok ya, tidak cocok. Ya. Makanya nempelnya di mereka yang nggak suka dengan dakwah tauhid, alergi dengan kata syirik, ya. Kemudian apa, sangat sensitif dengan kata-kata istilah tauhid sensitif. Wallahu a'lam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah memberikan hidayah kepada kita. Agar kita bisa selalu istiqomah di atas jalan kebenaran, jalan tauhid sampai akhir hayat. Sungguh ini adalah anugerah yang luar biasa. Allah jadikan kita orang yang mau mengenal tauhid. Padahal di saat yang sama banyak orang yang mereka enggak suka dengan kalimat semacam ini. Dan di saat yang sama pula mereka justru lebih cenderung kepada yang berbau kesyirikan. Dakwah tauhid dimusuhi, yang anti dukun dimusuhi, dukun malah dibelani. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakallahu khairan Ustaz atas kajian di pagi hari ini. Sebentar Pak, transition dulu. Donasi pembangunan Madinah Islamic Primary School unit kerajaan. Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustaz Aminur Bait, STBA Hafizahullah, saat ini tengah membangun gedung sekolah dasar Tahfizul Quran Madinah Islamic Primary School atau STTQ MIPS Unit Kerajaan. Gedung ini dibangun di atas tanah seluas 646 meter persegi. Perkiraan biaya untuk pembangunan tahap pertama mencapai 2,6 miliar rupiah. Salurkan donasi Anda untuk pembangunan STTQ MIPS melalui rekening atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia, Bank Mandiri Syariah di nomor rekening 7441049999. Konfirmasi dan info donasi hubungi 082-12345-7441. Jazakumullahu khairan. Jazakallahu khairan Ustaz atas kajian di pagi ini. Ada beberapa pertanyaan dari pemirsa ANP Channel. Yang pertama, apakah boleh mengadakan ritual tertentu untuk kelahiran bayi, yaitu ketika seminggu setelah lahirnya ada acara pemberian nama, kemudian membaca solawat sambil menggendong bayi dan dipotong rambutnya dan sebagainya. Ritual setelah sepekan cuman satu, yaitu menyembelih akikah. Kemudian gundul rambut bayi. Setelah itu apa? Memberi nama ya. Kemudian akikahnya dibagi-bagikan. Dan itu bisa dilakukan di hari yang sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Kullu gulamin murtahinun bi aqiqatihi." Setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. "Yudzbahu anhu yauma sabihi." Disembelih di hari yang ketujuh. Ya. "Wa yusamma," dan dia diberi nama. "Wa yuhlaq," dan dia dicukur rambutnya. Itu yang diajarkan dalam syariat Islam. Dan akikah tidak dianjurkan untuk diwalimahkan. Akikah tidak dianjurkan untuk diwalimahkan. Saya katakan tidak dianjurkan, bukan saya katakan tidak boleh ya. Sehingga di buku-buku para ulama mereka mengatakan akikah tidak diwalimahkan. yang diwalimahkan itu pernikahan. Ya. Itu diwalimahkan. Tapi kalau akikah tidak dianjurkan untuk diwalimahkan. Kalau tidak dianjurkan untuk diwalimahkan berarti diapakan? Dibagikan. Sehingga dimasak, kemudian matang, lalu dibagikan dalam bentuk kotak akikah. Itu yang lebih sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ya. Cuman kadang ada orang yang mewalimahkan akikah, ya kita mengatakan ini praktek seperti ini kurang sesuai sunnah. Ya. Karena Nabi SAW tidak mewalimahkan akikah. Wallahu a'lam. Berikutnya pertanyaan dari pemirsa di Perancis. Seseorang yang meyakini Allah adalah Tuhan pencipta, namun dia tidak mengakui atau tidak meyakini adanya alam gaib seperti alam akhirat, seperti surga dan neraka. Sehingga hidupnya tidak ada rasa takut untuk melakukan dosa. Hidupnya hanya untuk mengikuti keinginan hawa nafsu. Apakah orang ini telah berlaku syirik? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di antara sifat orang mukmin adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman kepada perkara gaib. Dan perkara gaib itu banyak. Allah Subhanahu wa taala zat yang gaib. Kemudian banyak juga makhluk Allah yang gaib. Ada akhirat. Ada surga, ada neraka. Ada malaikat, ada jin. Itu semuanya adalah perkara gaib. Kalau dia tidak mengimani ini, berarti dia kufur kepada ayat tadi. Sehingga dia keluar dari Islam disebabkan karena dia tidak beriman kepada akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan alladzina la yu'minuna bil akhirah. Mereka yang tidak beriman kepada akhirat, dan itu salah satu di antara sifatnya orang musyrikin. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang kewajiban untuk beriman kepada rukun iman yang lain. Walakinnal birra man amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Yang disebut dengan albir adalah orang yang beriman kepada Allah, para malaikatnya, kemudian kitab-kitabnya dan rasulnya, serta beriman kepada hari akhir. Dan Nabi SAW juga mengatakan bahasanya iman adalah antu'mina billahi wa malaikatihi dan seterusnya. Sehingga syarat untuk bisa disebut mukmin adalah dia beriman kepada semua yang wajib untuk diimani. Maka orang seperti ini, dia mengakui Allah pencipta, tapi dia tidak beriman kepada akhirat, ya dia nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, yaitu orang-orang kafir. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, ada seseorang yang ketika melakukan kebid'ahan, mereka diingatkan tapi membantah dengan mengatakan pelaku bid'ah yang mati ketika sholat, ketika ibadah, berarti itu kan baik. Mohon diberi nasihat, Ustaz. Kapan dia dijamin untuk mati dalam kondisi sholat? Apakah ada jaminan dia akan mati dalam kondisi berpuasa? Atau ada jaminan dia akan mati dalam kondisi husnul khatimah? Atau sebaliknya, dia mati dalam kondisi sedang melakukan bid'ah. Ada salah satu tokoh yang dia sangat benci kepada dakwah tauhid, dan dia membela bentuk sajen dengan kuburan dan seterusnya. Dan dia tokoh bid'ah di kampung kelahiran saya. Lalu saya mendapatkan info, orang ini mati. Disolati hari Sabtu pagi. Jenazahnya diantar dari rumah sakit. Dari rumah sakit malamnya, malam Sabtu. Saya tanya ke keluarga, matinya hari apa? Saya kalau sangat ragu, mati hari Jumat itu sangat ragu. Karena informasi yang saya dapat, dia mati hari Jumat. Ya, ternyata matinya setelah maghrib hari Jumat. Jadi matinya malam Sabtu. Sehingga saya waktu dapat kabar dia mati di hari Jumat, saya tidak percaya. Masa? Melihat kebiasaan orang ini, Masya Allah ya. Dia tokoh ya, tokoh di masyarakat. Tapi mulutnya ya suka dipakai di podium dia. Dia suka menjelek-jelekan orang. Ya, dan termasuk juga salah satu yang jadi sasaran adalah salah satu keluarga saya ya. Pernah kena juga gitu ya. Nyemprot ini, nyemprot ini di podium. Didengar banyak orang. Dan dia tokoh seperti itu. Jadi kita malah sanksi, ini mati hari Jumat, benar enggak? Saya tanya, matinya malam Sabtu. Malam Sabtu kan orang ngitungnya masih Jumat ya. Jumat malam. Tapi itu malam Sabtu. Oh ya, matinya malam Sabtu. Ya, bukan berarti bahasanya memvonis dia su'ul khatimah, tidak. Cuman orang ini kalau di posisi mati dalam kondisi mendapatkan sebuah keistimewaan, itu nampaknya cukup jauh untuk bisa diharapkan. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ketika beliau berhadapan dengan orang-orang Mu'tazilah, beliau mengatakan, yaumuna yaumu janaizina. Yang menentukan hari kita, apakah kita itu orang benar ataukah salah adalah, coba lihat nanti kalau kita sudah mati. Lihat ketika hari kita mati. Maka sangat berbeda suasana kematian ulama Ahlussunnah dengan kematian tokoh yang selalu menyebarkan perbuatan bid'ah dan perbuatan kesyirikan. Ya. Ada perbandingan yang disampaikan oleh yang dilakukan oleh sebagian orang ya. Dulu ada seorang ulama yang beliau sangat dibenci oleh tokoh Syiah. Sehingga ini saling bermusuhan. Tokoh Syiah dengan ulama Ahlussunnah ini saling bermusuhan. Tokoh Syiahnya Khomeini. Ulama Ahlussunnah yang sangat dibenci ini adalah Syekh Abdullah Al-Jibrin. Rahimahullah. Yaumuna yaumun janaizina. Musuh bebuyutannya Khomeini itu Abdullah Al-Jibrin. Coba sekarang bandingkan. Pada saat Khomeini itu mati, mayatnya diantarkan ke makam dalam kondisi apa? Telanjang. Kain kafannya itu disobek semua. Dan Anda bisa lihat fotonya. Dalam kondisi telanjang. Lihatlah, seperti inilah suasana. Orang yang menyimpang. Orang yang melakukan perbuatan kekufuran dan mempertahankan kekufuran di masyarakat. Coba lihat. Dia terhormat enggak? Bahkan berkali-kali kan mayatnya sempat jatuh. Karena jadi bahan rebutan oleh penganutnya. Sehingga berhasil untuk tiba di mana? Di pemakaman. Yaitu butuh butuh waktu yang lama. Kemudian jadi bahan rebutan sampai telanjang. Sementara Syekh Abdullah Al-Jibrin tetap terbungkus rapi. Tidak ada aurat yang terbuka hingga beliau diantarkan ke makam. Sebagaimana layaknya mayit seorang muslim Ahlussunnah yang lainnya. Maka kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ketika Allah memberikan kita hidayah tauhid. Dan memang ini perkara yang cukup sensitif di negara kita, dalam arti ada sebagian orang yang dia gak suka dengan pembahasan semacam ini. Tapi ya mohon maaf, ini kita angkat dalam rangka orang memahami. Seperti inilah hakikat dari tauhid. Wallahu a'lam. Yang terakhir Ustaz, di dalam surat Al-A'la disebutkan qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbihi fa shalla fal tu'thiruna al-hayatad dunya. Di dalam terjemahan untuk ayat yang ke-16 di situ disebutkan bahwa fal tu'thiruna al-hayatad dunya itu kamu yang di situ adalah orang-orang kafir. Bagaimana bisa menjelaskan bahwa ayat tersebut untuk orang kafir? Ada khitab ya, khitab itu sasaran bicara ketika ayat itu diturunkan. Nah, sasaran bicara ketika ayat itu diturunkan, dan ini ada di Juz Amma dan itu termasuk surat Makkiyah. Ketika itu mukmin, semua yang muslim adalah mukmin yang baik, yang imannya Masya Allah. enggak bisa kita bandingin dengan orang zaman sekarang kan gitu. Sahabat-sahabat as-sabiqunal awwalun yang mereka masuk Islam sebelum hijrah. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Artinya mereka harus menghadapi tantangan yang berat. Sehingga enggak ada orang mukmin kok setengah-setengah itu enggak ada. Munafik ketika itu belum ada. Adanya mukmin dan kafir. Enggak ada munafik. Dan ketika beriman kalau tidak diiringi dengan tekad yang kuat, enggak mungkin. Turun berbagai macam ayat ketika itu. Yang menyudutkan perbuatan-perbuatan yang tercela. Wailul likulli humazatil lumaza. Alladzi jama'a mala wa addada. Yang menghitung-hitung harta dan suka mengumpulkan harta dan suka menghitung-hitungnya. Itu perbuatan al-humazah lumazah. Dan itu sifatnya orang musyrikin. Karena ketika itu, orang mukmin dia tidak melakukannya. Ya, dia punya harta, tapi bukan tipe orang yang sangat cinta dengan harta. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Ini gambaran orang mukmin. Dia mensucikan diri. Dan sebagian ada yang menafsirkan bayar zakat. Sementara orang kafir mereka lebih mementingkan kehidupan dunia. Wa yu'thirunal hayata wa tu'thirunal hayata dunia. Dan kalian justru lebih mementingkan kehidupan dunia. Dan itu sifatnya orang musyrik di masa itu. Makanya mereka tidak mau beriman. Salah satu pertimbangannya adalah kalau saya mukmin, saya muslim, nanti saya mungkin kehilangan. Kehilangan pekerjaan, kehilangan apa lagi misalnya? Kehilangan kawan, kehilangan saudara, kehilangan keluarga. Sehingga mereka takut akan mengalami kehilangan-kehilangan itu. Maka mereka lebih bertahan dalam kondisi kafir. Sebelum Islam itu kuat. Nah, ketika Islam sudah mulai kuat, Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Kau lihat manusia mereka masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Karena sudah tidak ada lagi yang ditakutkan. Musyrikin jahiliyah, musyrikin Mekah sudah ditaklukkan. Apalagi Yahudi-Yahudi sudah disingkirkan. Sehingga enggak ada yang ditakutkan ketika masuk Islam, maka berbondong-bondonglah mereka untuk masuk Islam. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan dan mohon maaf jika ada banyak kekurangan atau kalimat-kalimat yang kurang tepat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan kekuatan untuk selalu istiqomah di atas jalan yang lurus. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.